Hari ini kita sedang ada di Soto Nusukan, sebuah tempat makan sederhana tapi menghidangkan waktu keluarga yang luar biasa sekali. Samping makanannya enak, pilihan aksesoris makanannya juga banyak. Sama ada kerupuk kulit telur. Selamat menikmati kerupuk kulit telur. Agar hati